Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjut. Sekarang sesi yang terakhir ke-70, pembahasan badal dari pembahasan tawabi. Baca dulu doa meminta kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'allahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Al-badalu yang keempat. Sudah na'at man'ut atau taukid badal. Badal itu artinya pengganti. Al-badalu tabi'un yasihu ay yuhzafa matbu'uhu wa yuj'ala badala minhu. Badal itu adalah pengikut. Sah. Yaitu boleh ay yuhzafa untuk dihapus matbu'nya. Jadi kalimat sebelumnya belum boleh dihapus. Wa yuj'ala, lalu dijadikan sebagai pengganti darinya. Badal pengganti darinya. Contoh. Hadara. Situ ya, sama contohnya ya. Akhuka apa? Hasanun. Saudaramu yaitu Hasan hadir. Saudaramu yaitu Hasan hadir. Andai saya hapus kalimat ini, saya cuma sebut hadara Hasanun, boleh? Iya dong. Hasan yang hadir. Berarti Hasan yang jadi badal. Maka dalam kalimat ini ya, Hasan ini badal. Aku kayak mubdal minhu atau matbu tadi, matbu atau mubdal minhu yang diganti. Badal itu pengganti. Ingat kalau ahuka ini marfu, ini marfu. Ini marfu ya. Maka hasanun juga ikut. Sama. Kalau matbu atau mubdal minunya itu mansub, ikut mansub. Kalau majrur, ikut majrur. Namanya saya tawabi, pengikut. Pengikut dalam hal i'rab. Contoh lagi, ja'a Muhammadun Rasulullah. Ja'a Muhammad yaitu Muhammad utusan Allah. Muhammad yaitu Rasulullah itu dah datang. Rasulullah itu sebagai badal. Hadaral qaumu suluthuhum. Kaum itu sepertiganya, sulus itu sepertiga. Kalau salasa itu tiga. Kalau sulus itu jadi sepertiga. Separuh itu nisfu. Sepertiga, sulus. Seperempat, rubu'. Seperlima, khumus. Kepanasan berarti separuh semua. Nah, al-qawmu ini yang digantikan. Sepertiga ini badalnya. Sepertiga itu badalnya. Sulusum itu badal, al-qawmu itu mubdal minhunya. Qalal imamu malikun. Ini sering. Imam yaitu Malik itu berkata, imam ini sebagai mubdal minhunya, Malik itu sebagai badalnya. Maka kalau di sini itu mubdal minhunya itu marfu, maka Maliknya sebagai badal juga ikut marfu. Dan badal itu ada empat macam. Lihat, wal badalu arba'atun. Badal itu ada empat macam. Wahia, yaitu pertama, badalul kulli minal kulli, mengganti seluruh dari seluruh. Atau mutabik, bersesuaian. Mutabik, bersesuaian. Ja'at tilmidhu Khalilun. Khalil itu nama. Datang tilmis, murid. Muridnya siapa? Namanya Khalil. Ya, Khalil ini badalnya, nama orang. Tilmis, muridnya, yang digantikan, yaitu siapa? Ini jadi mubdal minhu. Kalau badalnya, kalau mubdal minhunya itu marfu, badalnya juga ikut marfu. Ini namanya badal kulli minal kulli. Yang kedua, badalul ba'dhi minal kulli. Badal sebagian, ba'dhi sebagian, min dari kulli, dari seluruhnya. Contoh, mislu ra'aitul qauma rubu'ahum. Saya melihat kaum Saya melihat kaum itu cuma seperempatnya saja. Rubuk seperempat ini namanya badal. Al-Qawma mubdal minhu. So, lihat. Badalnya di sini al-ba'du, cuma sebagian. Iya kan? Seperempat kan sebagian kan? Dia menggantikan yang banyak seluruhnya. Nah, lihat, mubdal minhunya mansub, badalnya ikut mansub, rubu'ah. Ini lihat, mansub, mansub. Yang ketiga, badalul istimal. Istimal itu artinya meliputi. Yang ketiga ini diberi catatan, biasa untuk sesuatu yang abstrak. Abstrak itu lawan dari konkret, artinya tidak terlihat. Nafa'ani Muhammadun il ilmuhu. Nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Muhammad ini namanya mubdal minhu, ya toh? Ilmu itu namanya badal. Nafa'ani ini ya mutakalim ge, saya. Kedudukannya sebagai apa? Maf'ul. Maf'ul bi. Iya. Iya, nafa'ani. Ilmu Muhammad memberi manfaat untukku. Nun ini namanya nun apa ini? Nun apa? Wiqayah. Tujuannya apa? Untuk tidak menjadikan fi'il menjadi majrur, kasroh. Ditambahkan nun wiqayah. Wiqayah itu artinya pelindung. Makanya takwa itu dari kata waqah, ittaqah. Artinya untuk melindungi, melindungi orang dari apa? Maksiat. Terus yang terakhir, badalul ghalati, badal keliru ucap. Akaltu khubzan, salah lahman. Saya makan roti, maaf, maksudnya daging. Khubzannya mansub, lahmannya juga ikut mansub. Itu namanya badal keliru ucap. Badalnya itu lahman, harusnya terbalik ya. Akaltu lahman, salah khubzan. Iya kan? Masa yang ralati yang mahal. Ya, yang diralat kan harusnya yang lebih mahal kan, terus jadi murah. Iya kan? Saya makan daging, salah, maaf, cuma roti ternyata. Ya, itu kan nomor pas. Catatan, badal biasanya diartikan yaitu hadara akhuka hasanun, hadir saudaramu yaitu. Nah, di sini ada kata ya, yaitu. Badal biasanya sering dijumpai setelah satu nama orang. Seperti qala Abdullah ibnu Umar. Lihat ini. Abdullah man? Ibnu gini ya. Kalau Ibnu Umar itu di tengah, alifnya dihapus. Namun kalau Ibnu Umar itu di depan, alifnya ditulis. Kalau di tengah, alifnya dihapus. Kalau di depan, alifnya ditulis. Lihat, Abdullah ini namanya mubdal minhu. Ibnu Umar badal. Maka ini marfu karena ikut ini marfu. An Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Fatimah. Fatimah yaitu siapa? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah mubdal minhu, binti itu adalah badal. Tulis, Fatimah itu mubdal minhu, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah badal. Fatimata, kenal Fatimata? Marfu atau majrur? Majrur. Hah? Majrur. An kan? Majrur toh? Majrur. Majrurnya dengan apa? Kenapa fathah? Ismul azila yang sharif, nama perempuan. Binti tetap majrurnya dengan kasroh, karena binti bukan ismul azila yang sharif. Qala al-Imam Malik. Imam Malik berkata, al-imam itu mubdal minhunya, Malik itu badal. An Aisyah zauji Rasulillah SAW, dari Aisyah istri Rasulullah SAW. Aisyah sebagai apa? Mubdal minhu. Zauji badal. Rasulillah, Rasuli, mudhaf ilaih. Lafaz jalal Allah mudhaf ilaih. Lihat sini, gini. Suf. Dari. Ini nanti ujiannya kayak gini loh. Isyata, iya dah. Nanti gak pakai harokat, pemikir sendiri. Zauji. Rasulillah. Ya toh? Nanti ditanyakan gini, Aisyah itu kenapa jadi majrur? Ini majrur kan? Majrurnya kenapa? Majrurnya dengan huruf jar. Ya toh? Zauji majrur. Majrurnya karena apa? Majrur sebagai apa? Badal, ini mubdal minhu. Rasuli. Majrur kan? Majrur ya. Tentukan dulu kondisinya apa? Marfu, mansub atau majrur? Majrur ya. Majrurnya sebagai apa? Mudhaf ilaihi. Mana mudhafnya? Lafaz jalal Allah. Majrur. Majrurnya sebagai apa? Mudhaf ilaihi. Ya toh, rasuli Allah. Ya toh, mudhaf ilaihi. Mudhafnya mana? Ini mudhaf ilainya dari sini, sing iki mudhaf ilainya dari sini. Ruwet kalau rangkap seperangkap jabatan. Oh iya, nanti rangkap-rangkap memang. Saya bikin mudhaf ilainya berangkap-rangkap sampai 10 mungkin bisa. Sorry bro. Badal biasanya sering jumpai setelah nama orang. Yang kedua, setelah isim isyarat. Isim isyarat itu apa toh? Hadza hadhihi dzalika tilka. Hadzal waladu jamilun. Anak ini ganteng. Hadzal bintu nasyitatun. Anak perempuan ini rajin. Nah, hadza itu mubdal minhunya, al waladu itu adalah badalnya. Jadi hadzal waladu jami. Ya toh? Alu ini hadza ini mubdal minhunya, suf. Namun dia mabni ya. Ya toh? Ya. Al waladu itu badal. Jamilun. Jamilun. Jamilun. Eis mudhaf ilaih. Suf marfu iki lho, suf marfu. Jumlahnya jumlah apa? Ismiyah, berarti mubtada khobar. Ainal mubtada. Ainal mubtada. Mubtada di depan. Mubtada harus di depan. Mubtada hukumnya di mana? Al-walad? Kan ngikut. Khabarnya? Ah, baru 3 kata saja belum bisa ini. Aduh, apalagi 5. Ya rajul, ya rajul. Saya kasih 3 kata aja nanti, 3-3 aja. Satu. Terus. Hadhil bintu nasyitatun. Hadhi sebagai apa? Mubtada sekaligus mubdal minhu. Al bintu badal nasyitatun khobar. Ana mubtada harus ada khobar. Kalau ada mubtada enggak ada khobar, wah keliru fatal. Iya. Ada fiil ora ana fa'il, keliru. Iya toh? Ada mubtada pasti ada khobar. Kok nyebut mubtada enggak ada khobarnya? Terus bagaimana kalimatnya mau jadi? Ya rajul, ya rajul. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalika mubtada. Alkitabu badal. La raiba fi khobar. Wes selesai. Katanya tadi harus pakai khobar. Sudah la raiba fi khobar aja selesai. Tilkal mar'atu hazinatun. Hazin itu apa ya? Hazin itu sedih apa ya? Sedang berkabung. Berduka. tilka isim isyarat, ya toh? Tadi hadza isim isyarat, hadza isim isyarat, dzalika isim isyarat, tilka isim isyarat. Tilkal mar'atu, tilka itu mubdal minhu sekaligus mubtada. Al mar'atu itu badal, hazinatun khobar. Pembagian juga termasuk sini bisa dalam masalah badal. Lihat, al kalimatu salah satu aksamin. Kata itu ada, kalimat itu ada tiga macam, atau ismun, fi'lun, wa harfun. Lihat, cara i'rabnya gini. Lihat, ini gampang sekali yang ini nih. Al kalimatu coba sebut. Al kalimatu salah satu. Salah satu. Ak. Ismun wa fi'lun wa harfun. Sufta. Ha. Kalimat itu ada mubtada, ada khobar kan? Kalau jumlah ismiyah kan? Jumlah ismiyah apa fi'il ya? Ismiyah. Ismiyah. Mana mubtada? Ainal mubtada. Ainal khobar. Marfu, marfu. Sah? Sekarang tiga. Ingat hukum tiga kemarin. Jin, man, min. Angka tiga dari angka berapa? Tiga sampai sepuluh hukumnya? Jin. Sebelas sampai 99? Man. Seratus sampai seribu kelipatannya? Min. Sekarang masuk jin, man, min. Atau jin dan jun? Maksud apa? Jin. Pakai jama' loh. Aksam jama' ya. Majrur. Wes. Ini nanti sebagai mudhof ilai. Lalu dia sebut salah satu aksamin ismun. Terus fi'lun loh. Wa fi'lun wa harfun. Fi'lun harfun ada ataf. Ataf. Berarti sini ataf. Iya toh? Ini ataf, ya kan? Ikut yang di depan kan? Nah, sekarang ini sebagai apa? Badal. Badal dari mana? Hah? Badal dari? Kalau dia badal dari aksamin, berarti dibaca apa? Ismin wa fi'lin. Ini loh, min, min, min, min. Majrur kan? Ismin wa fi'lin wa harfin. Namun karena dibaca ismun wa fi'lun wa harfun, berarti badal dari? Tiga. Tiga apa? Oh, isim, ismun wa fi'lun wa harfun. Kalau ini jenengan baca di sini, sini majrur. Maka sini juga ikut majrur. Ini ikut majrur depannya. Ini ikut majrur di depannya. Gitu. Dicatat itu penting. Dia enggak ikut apa? Enggak. Kan gini, kalimat itu ada tiga. Tiganya apa saja? Ah, ismun, fi'lun dan harfun. Jadi ngikut yang tiga. Terus yang terakhir, yang qasimul fi'lu ala salasati aqsam. Yang qasimu, yang qasimu apa? Al fi'lu ala salah sati aksamin. Itu madin. Madin wa mudari'in wa lihat Ini jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Ya rajul. Hah? Fi'liyah apa ismiyah? Fi'liyah. Ainal fa'il? Ainal fa'il? Fi'ilnya mana fi'ilnya? Yang qasimu. Fa'ilnya? Al fi'lu. Ini sebagai fa'il. Ya toh? Ala huruf jar membuat sesudahnya jadi majrur. Majrur karena apa? Ini loh. Aksamin. Lihat hukum tiga tadi sama. Jin mana tau? Min. Tiga berarti jin jamak majrur. Wes jamak majrur. Tiga macam. Tiganya dirinci. Madin wa mudhari'in wa amrin. Madin sebagai? Madin sebagai? Badil dari mana? Badil dari? Iki majrur toh? Iki melu majrur. Terus mudhari'in ada waw ataf, ada waw ataf. Berarti ini ataf. Amrin? Sudah. Sudah? Selesai. Lihat halaman berikutnya cuma khulasah saja. Ringkasan dari isim majrur dan tawabinya. Ada majrur nomor 1 dengan huruf jar, ada majrur bil idhofah dengan idhofah, ada majrur dengan tawabi. Tawabi ada 4, na'at, ataf, taukid, badal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihah. Selesai kitab Muyassar pada tanggal 1 Jumadal Ula 1438 Hijriah jam 8 pagi lewat 51. Ya, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah dan dimudahkan untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk bisa memahami kitab-kitab para ulama.